kau pipi kau bedak bedaki, walau rayu kau manis mengisi, aku tak percaya. Aku yang terluka, terlanjur terluka, jangan harap lagi dapat terobati. Aku yang terbuang, terlanjur terbuang, untuk apalagi kau raih kembali. Karena kau dusta, hianati cinta. Ku sangka dirimu kini bahagia setelah kau lari dengan orang lain. Terlanjur berbuang, makan sendiri, cuci baju sendiri, hidupku sendiri. Cinta aku tak punya, kekasih pun tiada, semuanya telah pergi, tak tahu kemana. Hidup terasa kaku, bagaikan angka satu, merana lagi merana. Masak, masak sendiri, makan, makan sendiri, cuci baju sendiri, tidurku sendiri. Tapi

Hatimu

Thank you.

Terima kasih. sayang.